بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فاتفلا رحمني ورحمكullah. Kita lanjutkan pelajaran kita daurah kitab Sulamul Munajah syarah Sarhu Safinati Solah. Ya, kita masuk ke ibarah di musannif, yaitu wayubtiluhu, yang membatalkan apa? Wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Silakan kalau ada yang mau baca. Sarana sharing. Qala al musannifu rahimahu wa ta'ala walam suhum wa yubtiluhu kullu ma kharaja minal qubuli wa duburi ainan warihan. Wa yubtiluhu alha, kembali ke wudu, membatalkan wudu, kullu ma, segala sesuatu yang ma, kullu semua, ma kharaja, yang keluar, minal qubul, dari kubul, jalur depan, wa dubur, belakang, ainan warihan, baik itu ain fisik atau rih angin. Qala asarihu Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala wa yubtilu ay al-wudu'a kullu ma kharaja yakinan, yang semua yang keluar dalam keadaan yakin. Ya, karena kalau tidak yakin berarti tidak batal ya, karena al-yakinu la yazulu bisak atau la yuzulu bisak, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi kalau baru ragu-ragu ini tadi keluar enggak, maka hukum asalnya masih suci. Ya, karena itu ragu-ragu. Makanya kemudian di sini diberi apa qaid, ya, dari batasan keterangan yakinan. Ya, yakin keluar segala sesuatu dari kubul dan dubur. Baik dari kubul ataupun dari dubur. Ilam mahali yajibu ghusluhu fil istinja ainan warihan. Keluar ke mahal tempat, yang tempat itu yajibu ghusluhu, wajib dibasuh yaitu ketika istinja, fil istinja, baik itu ainan atau rihan. Di sini ada kategori ain, ada rih. Kalau ain itu kan fisik ya, bisa dirasakan. Ya, bisa dilihat, bisa di apa? Pegang. Kalau rih ini kan tidak bisa. Sehingga ini meskipun yang keluar rih itu angin, maka tetap batal. Walau kana khuruju rihi minal kubuli, meskipun keluarnya angin itu dari kubul. Ya, buang angin tapi dari kubul, ini biasanya perempuan ya. Itu buang angin dari kubul, dari jalur depan. Nah, itu juga membatalkan. Meskipun keluar anginnya dari depan, tidak dari belakang. Tohiron au najisan, baik tohir ataupun najis. Maka nanti ini batal ya. Pokoknya semua yang keluar. Jafan au rotban, baik itu kering ataupun basah. Muktadan, muktadan itu biasa yang biasa keluar. Kabaulin, contohnya air kencing, air seni itu kan ya biasa, lumrah. Au nadiron atau suatu yang langka. Kadamin seperti darah. Infasola, ini di sini awalan ada yang punya cetakan lain di Maktabatul Rumusi atau awalan atau aula ya di situ ya. Aula atau awalan. Aula Ustaz. Di Maktabatul Rumusi kalau dicetakan apa itu? Nah, Maktabatul Rumusi Ustaz. Sutron. Nampaknya aula ini ya. Di cetakan di sini awalan. Ya, auna diron ataupun jarang kadamin seperti darah infasola aula. Nampaknya itu ya awalan suap. Jadi dia darahnya masih bersambung ataupun sudah tidak. Ila maniyal mutawadhi'i, kecuali maninya orang yang wudu wahdahu saja, mani saja. Al kharija minhu awalan. Nah, kalau ini awalan yang keluar darinya untuk pertama kali. Fala yubtilu al-wudu'a, maka tidak membatalkan wudu. Li'annahu awjaba al-ghusla, karena mani itu mewajibkan ghusl mandi. Tadi kan disebutkan segala sesuatu yang keluar dari dua jalan itu satu kaidah gitu ya. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan itu semuanya tanpa terkecuali ya, tanpa ada keterangan apa, pokoknya mutlak gitu, membatalkan wudhu kecuali mani. Jadi mani dikecualikan, ila mani. Nah, kalau mani tidak membatalkan, mani yang seperti apa? Mani saja, al-kharij yang keluar minhu pertama kali. Karena ada mani yang keluar yang kedua kalinya. Keluar yang kedua kalinya. Jadi mani yang dimasukkan lagi kemudian keluar misalnya. Ini keluar yang dua kalinya. Ini yang di sini mani yang apa? Keluar pertama kali. Ini tidak membatalkan wudu. Keluar mani saja tidak membatalkan wudu. Karena alasannya mani itu sudah mewajibkan mandi. Sehingga tidak mewajibkan yang lebih rendah yaitu wudu. Ya, karena ada kaidah ma aujaba a'zamal amro ini ya bi khususihi, maka fala yujibu adwanahuma bi umumihi. Jadi sesuatu yang sudah mewajibkan mewajibkan ya, menyebabkan wajibnya hal yang paling besar, lebih besar, maka ya, karena kekhususannya, maka dia tidak mewajibkan hal yang lebih kecil karena keumumannya. Maksudnya mani itu mewajibkan sesuatu yang hal yang lebih besar, lebih besar, lebih berat. Maksud di sini mandi. Jadi ada thaharah mandi itu lebih berat daripada thaharah wuduan. Nah, mani dengan kekhususannya itu mewajibkan mandi. Kalau sudah mewajibkan yang lebih berat, ya a'zam, maka dia tidak mewajibkan yang lebih ringan, yaitu wudu. Karena dia sudah mewajibkan mandi, menyebabkan mandi wajib gara-gara mani, maka dia tidak mewajibkan wudu, tidak menyebabkan wajib wudu. Nah, ini kaidah ini ada pengecualiannya ya. Nanti misalnya haid. Jadi kalau yang contoh yang lain misalnya adalah apa itu rajam. Zina muson mewajibkan apa? Rajam, maka dia tidak mewajibkan dicambuk ya. karena sudah mewajibkan suatu yang lebih lebih besar. Kan kalau zina ya, orang zina tapi belum nikah, wairu muston namanya. Nanti kalau dia zina kan dicambuk ya, cambuk 100 kali diasingkan 1 tahun. Dicambuk saja ya, tidak dirajam. Nah, kalau yang dirajam kan yang zina muson, yang sudah pernah nikah, sudah hubungan, kemudian dia berzina, maka wajib baginya maka dia wajib terkena apa? Hukuman had, yaitu apa? Dirajam sampai mati. Nah, apakah dia dicambuk dulu? Dicambuk dulu 100 kali? Maka tidak, karena sudah mewajibkan yang besar, yaitu apa? Dirajam. Nah, ini yang semisal itu. Ya, intinya mani tidak mewajibkan apa? Wudu. Nah, ini gambarannya misalnya sini ada yang jika misalnya seorang duduk dalam keadaan mutamakin, dalam keadaan kokoh, ya, maka nanti ada penjelasannya, duduk yang dalam keadaan kokoh itu tidak ada jarak antara duburnya dengan sesuatu yang diduduki. Kemudian dia mimpi basah, maka dia keluar mani, ya, menyebabkan mandi, tapi wudunya tidak. Tidak batal. Karena hanya keluar mani tidak membatalkan wudu. Ya, kemudian kalau ada pertanyaan, biasanya kalau keluar mani itu apa namanya? Keluar mali. Nah, tapi ya memang cuman tidak bisa dipastikan kan. Tidak bisa apa? Dipastikan. Ini dia nanti apa? Batal. Wajib mandi besar, tapi tidak wajib wudu. Kalau hanya keluar mani saja. Kemudian yang kedua, walam suhuma biputuni huma, kembali ke kubul sama dubur. Menyentuh keduanya, kubul dan dubur, biputunil rohah. Au butunil asobi min nafsi au wiri. Walau liwaladihi asohiri. Itu menyentuh kubul dan dubur dengan putun bagian dalam rohah. Rohah itu yang ini ya, yang ada huruf M-nya ini roha, atau biputunil asobi ini, baik dari dirinya sendiri atau dari orang lain. Walam suhuma ay al-kubul wa dubur amdan au sahwan, menyentuh kubul atau dubur baik itu sengaja atau tidak. Biputunil rohati di, dengan apa? Bagian dalam rohah tadi, au butunil asobi. Atau bagian dalam asobi jari-jari. Ala kaunihima min nafsihi au wairihi. Yaitu keberadaan dubur dan kubul itu miliknya dia sendiri yang menyentuh. Jadi menyentuh kubulnya sendiri dan duburnya sendiri. Atau kubul dubur orang lain. Walau meskipun liwaladi asohir, menyentuh yaitu kubulat tubuhnya anaknya yang masih kecil. Kabni lahzotin, ya apa namanya, meskipun seperti apa, masih kecil, umurnya baru belum lama. Belum lama umurnya, ya masih bayi gitu ya maksudnya. Bayi. Kemudian para fuqaha mengatakan, mereka memberikan apa rincian berkaitan dengan bagian dalam ini, adalah bagian yang kita rapatkan seperti ini, kemudian agak ditekan, nah bagian yang tidak terlihat, maka ini yang batal ya. Bagian yang tidak terlihat, nanti kalau nyentuh tadi, kubul dubur tadi, maka tidak, maka kalau yang bagian tidak terlihat ini membatalkan. Kalau yang terlihat sehingga di sini, ujung jari atau tepian, maka itu tidak membatalkan. Jadi kalau misalnya nyentuhnya adalah seperti ini, tidak. Tapi kalau begini ya, karena ini tadi bagian yang tidak terlihat itu, kalau digunakan untuk menyentuh, maka itu membatalkan. Sawa'un kana mutasilaini aw munfasilaini. Sama saja apakah kubul dubur tadi mutasila ini masih nempel di tubuh atau munfasila ini terpisah. Madama smuhuma selama masih dinamakan kubul atau dubur. Ini juga pengantian ya. Artinya kalau misalnya kemaluannya terputus ya. Itu seperti itu. Ganti namanya munfasil. Maka batal tidak. Kata beliau batal kalau masih disebut itu. Ya. Maksud disebut kubul kemaluan tadi. Artinya ya ini di sini ada apa penjelasannya tambahan falau daqa al munfasil hatta zalal ismu lam yanqut. Seandainya di apa namanya daqa di tek apa namanya di dihancurkan atau dilumat-lumat. Intinya begini, yang munfasil tadi kubulnya sudah ya tidak bisa disebut lagi kubul gitu. Hatta zalalismu sehingga namanya sudah tidak kemaluan tadi lagi. Ya, maka kalau disentuh enggak batal, tapi kalau masih disebut itu maka batal. Ya, jadi di sini mutlak ya baik itu kubulnya sendiri, kemaluan sendiri disentuh ataupun milik orang lain, misalnya anaknya. Ya, sehingga kalau misalnya memandikan anaknya masih kecil dalam keadaan wudu bisa batal kalau menyentuh apa? Kubulnya atau duburnya. Wa minal kubuli dan termasuk kubul ini kelamin depan al bazru atau bidru ini milik perempuannya klitoris wal kulfah yaitu kulit penutup khasafah ya yang biasa kalau khitan ini kulfahnya nanti di apa ditarik seperti itu ya sehingga nampak kepala zakarnya ini kulfah itu juga masuk apa kubul alati solima ketika masih bersambung. Fa'in kuti'a, jika keduanya tadi al-bazr sama al-kulfah, itu terpotong, falanak dobihima. Ada daging dari kulfah misalnya kan, terpotong, nah, disentuh berarti tidak batal. Itu secara mutlak seperti itu, enggak ada rincian, beda dengan kalau yang utuh terpotong, maka tadi ada rinciannya, apakah dia itu masih disebut kubul atau kemaluan atau sudah tidak disebut. Wal muradu bituburi yang dimaksud dengan dubur di sini yang batal disentuh adalah mulutako manfazi al-zahiron. Lingkaran lubang yang zahiron nampak. Ya. Bagian luar. Wa minhu wa minal dubur ma yadharu yang nampak indal istirkha'i al-matlubi matlubur ya. Sesuai al-matlubi fil istinja yaitu area yang nampak ketika area yang nampak ketika dikendor-kendorkan ketika istinja. Sebenarnya setelah kita bahas kemarin itu ketika istinja itu apa? Dikendorkan agar bisa lipatan-lipatan najis bisa hilang. ila batinan kecuali bagian dalam fala naqdo bibatini halqati dubur listitariha, maka tidak batal dengan sebab apa menyentuh bagian dalam lingkaran dubur listitariha karena itu tertutup kalau menyentuh bagian dalamnya. Tapi ya Allah alam nih tasawurnya ya agak sulit. Tapi intinya yang bagian dalam itu tidak membatalkan. Tadi yang membatalkan tadi kan multaqo manfaat zohiron. Wal muradu bi qubulil mar'ah, yang dimaksud dengan kubul yaitu jalur depannya perempuan adalah multaqo safroiha, yaitu lingkaran atau pertemuan dua apa namanya sisi atau bibir dari kemaluan perempuan, wama bainahuma dan di antara keduanya, min bazrin tadi klitorisnya dan wa manfat lubang itu untuk yang perempuan. Ini pembatal kedua ya. Pembatal pertama tadi semua yang keluar dari kubulan dubur kecuali mani. Yang kedua ini menyentuh kubulan dubur dengan telapak tangan bagian dalam. Sehingga kalau nyentuhnya dengan sini ya enggak batal ya. Yang batal tadi yang seperti ini yang tidak terlihat. Bagian yang tidak terlihat kita ketika kita rapatkan kedua telapak tangan dengan sedikit ditekan. Kemudian yang ketiga, wa talaqi basharatai. Talaqi bertemunya dua kulit basharatai dua kulit. Zakarin wan usa. Pertemunya dua kulit perempuan dan laki-laki. Balagho keduanya, yaitu laki dan perempuan tadi, sudah mencapai hada syahwah, batasan ada syahwat, bisa disahwati. Batasan atau batasan bisa menimbulkan syahwat. Laisa bainahuma, tidak ada di antara keduanya, mahramiyatun hubungan kemahraman, artinya persentuhan dengan non mahram yaitu laki-laki zakar wa unsa perempuan. Mahram baik itu binasabin dengan sebab nasab hubungan darah atau rodo atau hubungan persusuan atau musaharah karena sebab perkawinan. Ini pembatal kemudian ketiga, persentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang keduanya sudah mencapai batasan ada syahwat dan keduanya ini non mahram tidak ada hubungan kemahraman. Qala syarih rahimahu taala wa talaqi basharatai zakarin wa unsa yakinan sara yakin, sehingga kalau ragu-ragu tidak membatalkan ya. Ya ragu-ragu tadi itu sudah tadi itu bersentuhan atau tidak, ragu-ragu maka tidak batal. Karena ragu-ragu tidak karena yang yakin dia akan kondisi suci ya. Ketika kemudian ragu-ragu batal atau tidak maka tetap dihukumi suci. Itu al yakinu la yazulu bisak. Yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Al aslu baqa'u makana ala makana. Pemasalnya tetap pada kondisi semula ya, selama tidak ada sesuatu yang yakin yang bisa merubah status. Dan ini disebutkan amdan au sahwan, baik itu sengaja menyentuh atau tidak sengaja kesenggol gitu misalnya atau dipaksa, wa in kana ahaduhuma mukrohan. Meskipun salah satu dari keduanya itu dipaksa. Oh, jinian atau jin. Nah, gini. Jin juga dibahas. bersentuhan dengan jin perempuan. Au maitan atau jenazah. Lakin la yantak itu wudhu ul mayit. Akan tapi tidak batal wudhunya mayit. Wudhunya jenazah tidak batal. Jenazah diwudhukan ya. Diwudhukan termasuk kesunahannya kan diwudhukan. Kemudian bersentuhan yang hidup ini bersentuhan dengan kulit jenazah. Maka tetap batal. Tapi wudhunya jenazah ya tadi yang sudah diwudhukan tidak batal. Yang batal wudhunya yang hidup. Balagha yaitu mencapai aykulun minhuma yakinan. Nah ini juga ada yakinan juga. Keduanya yaitu zakar laki-laki wa unsa perempuan harus sudah mencapai hadda syahwah. Batasan orang sudah bisa menimbulkan syahwat. Li zawit tiba'i asali mati, yaitu menimbulkan syahwat bagi orang yang apa fitrahnya masih normal. Jadi misalnya anak ini, taruhlah misalnya ada anak perempuan usianya 8 tahun misalnya. Nah itu apakah sudah bisa menimbulkan syahwat bagi laki-laki, perempuan tadi? Ya. Bagi yang normal ya. Oh, misalnya kelas 1 SD. Kelas 1 SD misalnya. 7 tahun. Nah, ini bagi normalnya orang lidawi atiba asalima tadi fitrahnya masih normal itu menimbulkan syahwat enggak dia? Kalau orang enggak normal bisa jadi kan bersahwat, tapi ini yang normal. Ini harus yakin. Oh, kalau usia segitu kayaknya ya 50-50 misalnya, berarti kan ragu-ragu. Di sini harus yakin dan harus keduanya. Fa inin tafati syahwatu meskipun tidak ada syahwat li haramin wa nahwihi, yaitu karena sebab haram sudah terlarang atau semisalnya. Jadi kalau anak kecil dia kan belum bisa disahwati ya, maka persentuhan enggak batal. Jadi kedua-duanya ulun minhuma. Jadi kalau salah satu sudah dewasa, yang satu masih kecil, ya tidak batal. Satu anak perempuan TK, yang satunya sudah laki-lakinya sudah balik dewasa, bersentuhan tidak batal. Atau yang anak TK-nya laki-laki, perempuannya sudah dewasa, maka juga tidak batal. Harus dua-duanya sudah bisa menimbulkan syahwat. Nah, biasanya para ulama menyebutkan kalau laki-laki itu bisa sudah mencapai batasan bisa menimbulkan syahwat itu kalau perempuan itu sudah bisa muncul ketertarikan ya pada laki-laki tadi. Ini laki-laki ini sudah hada balagha hada syahwat belum? Maka kalau perempuan, ya umumnya perempuan itu di batas usia segitu, perempuan itu ada kecondongan tertarikan pada laki-laki tersebut, maka itu berarti sudah. Itu cirinya gitu. Nah, kalau perempuan kalau dia balagha hada syahwat itu disebutkan kalau laki-laki mohon maaf itu bisa menimbulkan apa kemaluannya tegang. Jadi itu baru dia sudah mencapai hadas syahwah. Nanti dicek di kasifatu saja atau di yang lainnya. Itu memberikan apa batasan atau ciri seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, kalau sudah apa? Sudah mencapai batas itu, berarti kan itu usia segitu sudah, kemudian dia usia lanjut sampai tua. Ya, besok tua berarti kan sudah melewati batas menimbulkan syahwat karena sudah melewati masa itu. Tapi ketika tua kan nggak bisa, nggak menimbulkan syahwat. Apakah dia batal atau enggak? Maka tetap batal. Min intafati syahwatu liha romin wanah bihi. Jadi nenek-nenek, mbah-mbah gitu kan, kita yang laki-lakinya masih usia normal, maksudnya belum sepuh ya. Sentuhan sama mbah-mbah, nenek-nenek, sudah sepuh, itu batal itu. Padahal kan tidak ada. Sudah ternafikan syahwat itu mbah-mbah kayak gitu kan sudah. Ya. Tapi tetap batal ya. Tetap batal. Intinya karena dia apa sudah melewati batas tadi. Meskipun setelah sekian lama karena dia sudah tua renta, kemudian tidak ada tidak menimbulkan apa namanya syahwat. Ya, seperti orang yang sudah tua renta. Kemudian laisa bainahuma mahramiyah. Yaitu antara keduanya tidak ada hubungan kemahroman, yakinan, ya ini juga harus secara yakin. Sehingga kalau dia dengan mahram, maka tidak batal. Misalnya anak bersentuhan dengan ibunya, ya kan? Kemudian bersentuhan dengan saudara perempuannya, atau bersentuhan dengan anaknya yang perempuan, dan mahram-mahram yang lain yang nanti ini disebutkan di sini. Binasabin, mahram karena nasab, korobah, hukuman kekerabatan, hukuman darah, au ridho atau rodo, persusuan, au musoharoh, mahram karena sebab apa pernikahan. Ini ada tiga ya. Kemudian beliau membagi apa, mahramiyah menjadi beberapa kategori atau kelompok. Fal mahramiyah itu, maka kemahraman itu sintani wa isruna. Belum mengatakan ada 22. Ini karena nanti ada budak itu ya, sehingga ada tambahan. Ada apa? Budak. Bismillah. Ya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Belum baca nih. Oh, sebentar. Ya, dibaca. Boleh. Dibaca, silakan. Sarahnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Fal-mahrabiyyatu tintani wa ishruna. Sittatun ummiyatun al-ummu minan nasabi wal-ummu minan rida'i wa ummu al-zawjati wa ummu al-mautu'ati bimilki al-yamini wa mautu'atu al-abi bin nikahi wa bimilki al-yamini wa sittatun bintiyatun al-bintu minan nasabi wal-bintu minan rida'i wa bintu al-zawjati idha dakhala bil-ummi وبنت الموطوءة بالملك بملك اليمين وموطوء النكاح بملك اليمين وثنتان أختية الأخت من النسب والأخت من الرضاع وثنتان خارجة الخالة من النسب والخالة من الرضاع وثنتان عمية العمة من النسب والعمة من الرضاع وأربعة bintiyatun minal ikhwati bintul akhi minan nasabi wa bintul akhi minar rida'i wa bintul ukhti minan nasabi wa bintul ukhti minar rida'i bila ha'ilin qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala bila ha'ilin qala syarih rahimahullah bila ha'ilin wal hasilu anna at talaqi naqidun lil wudu'i bi syurutin sittatin أحدها أن يكون بين مختلفين ذكورة وأنوثة، ثانيها أن يكون بالبشرة دون الشعر والسن والظفر، ثالثها أن يبلغ كل من الذكر والأنثى حدا يشتهى فيه، فلو بلغ أحدهما ذلك دون الآخر فنقض لكل منهما، رابعها عدم المحرمية باليقين، خامسها ألا يوجد حائل بينهما، سادسها ألا يكون جزء أحدهما منفصلا وهو دون النصف. Al-mahramiyatu, kemahraman itu ada 22 sitatun umyatun, ada 6 yang 6 ibu itu ya. Itu al-umina nasab, ibu dari sisi nasab ya, ya ibunya sendiri yang melahirkan dia. Wal-umina rodo, ibu persusuan, nyusu dengan seorang perempuan. Jadi Zaid nyusu ke Zainab misalnya. Zainab itu orang lain gitu kan. Maka ini Zainab jadi ibu susu. Mahram ya. Kemudian ibunya istri, mertua, perempuan. Ini kan tadi laki-laki ya. Kemudian umul maut. Itu ibunya almarhum seseorang budak perempuan yang diwatek di jima bimilkul yamin, ini berarti karena apa kasab milkul yamin. Kemudian mautu atul ab binikah wa bimilkul yamin, budak perempuan yang di apa watek oleh bapak nya karena sebab nikah atau sebab milkul yamin dimiliki. Nikah itu budaknya budak hanya dinikahi binti atun, ada 6 anak perempuan. Al bintu minan nasab ya, bintu anak perempuannya ya, punya istri, istrinya melahirkan anak perempuan. Wal bintu minan rodok, anak perempuan anak perempuan susu, seper susu. Yaitu istrinya Zaid menyusui fulanah. Sehingga Zaid nanti jadi apa? Bapak susu. Kemudian fulanah anaknya Zaid anak persusuan. Kemudian pintu zaujah idza dakhala fil ummi, anaknya istri bukan anaknya dia. Kalau anaknya dia itu ya al bintu minan nasab istilahnya. Kalau bintu zaujah berarti anaknya istri itu ya, ini berarti suaminya orang lain. Jadi dia apa? Misalnya dia itu janda ya. Janda punya anak perempuan, Zaid menikahi seorang janda. Ya, punya jandanya punya perempuan. Nah, anak perempuannya ini apakah mahramnya Zaid? Ya, idza dakhala bil jika Zaid telah menjima istrinya tadi. Ibunya si anak perempuan tadi, istrinya yang janda tadi. Sehingga kalau belum dijima berarti bukan mahram. Berarti harus dijaga. Zaid nikah sama janda, jandanya punya anak. Kalau Zaid belum tadi sang suami. Jadi satu yang penting ya, kalau tidak paham kan nanti bisa keliru ya, dia belum jima ke istrinya, punya anak perempuan si janda. Nah, itu masih non mahram itu. Ya, tidak boleh sembarangan apa auratnya terbuka ya, harus tertutup dan dijaga apa jarak dan sebagainya agar tidak bersentuhan. Kemudian bintul mautuah bimilkul yamin, anaknya budak yang diwatak dengan sebab milkul yamin. Mautuatul ibni binikah wa fi milkil yamin. Matu'atul ibni yang diwatak anaknya dengan nikah dan juga dengan milkul yamin, dimiliki. Nah ini kalau biasanya jarang disebutkan nih yang apa, budak di sini disebutkan. Kemudian wasintani ukhtiyatun. Ya, saudara perempuan. Saudara perempuan al-uktu minanasab, saudara perempuan senasab. Ya, artinya Z punya saudara perempuan siapa? Fulanah. Nah, itu nasab. Wal ukhtu minarodo, saudara perempuan sepersuan. Z punya ibu namanya Fatimah. Fatimah menyusui misalnya Zainab, maka Zainab ini meskipun orang lain asalnya karena dia nyusu ke ibunya Zaid, maka dengan Zaid menjadi saudara sepersuan. Saudara sepersuan, sehingga itu mahram ya, enggak boleh kemudian apa? Dinikahi. Nanti kalau tidak tahu harus berarti dibatalkan nanti ya. Ini harus dicek. Makanya kalau nyusui orang ya dicatat. Itu nyusui siapa? Ya. Jangan sampai nanti kemudian nikah antara saudara sepersuan karena tidak ada informasi dari orang tuanya. Ya. Ini ternyata saudara sepersuan sudah nikah lama baru diberitahu. Oh, ini dulu tuh nyusu ke ibumu, Mbak. Ini akhirnya kan sama mahram, kan enggak boleh nikah sama. Kemudian wasintani kholiyah. Khol itu apa namanya? Bibi yang ini saudaranya ibu. Kalau khol itu bibi dari saudaranya ibu. Kalau ammah kholah bibi dari saudaranya ibu. Jadi ibu kita punya saudara perempuan, kakak atau adik, mungkin namanya kholah. Kalau bapak kita punya saudara perempuan, kakaknya atau adiknya namanya amah. Ini sama-sama dia apa mahram. Zaid punya ibu, ibunya Zaid namanya Fatimah. Fatimah punya saudara perempuan namanya Zainab. Maka Zainab berarti bibinya, kholahnya. Maka ini kan mahram, sehingga dia boleh mahram boleh bersentuhan ya. Ini mahram ini perlu dipelajari terutama nanti ketika apa momen hari raya. Jadi nanti ini boleh salaman atau enggak? Ya nanti dipelajari ini mahram saya atau bukan gitu kan? Karena kalau jangan nanti kebalik kan gitu. Ini bukan mahramnya tapi sembarangan salam-salaman. Nanti jangan juga malah kemudian ini mahramnya enggak mau salaman. Nah, ini ya, jadi nanti ya jadi apa jadi salah ini. Kemudian ya. Kalau di sebagian ini apa namanya? Ada yang suaminya kholah kemudian dianggap sebagai khol gitu, Ustaz. Atau sebaliknya istri dari am dikira ammah. Kan yang mahram kan yang amnya itu ya. Kalau istrinya kan enggak. Iya. Maksudnya dianggap di masyarakat atau bagaimana? Di sebagian mungkin di sebagian ikhwah kan apa namanya? Nanti dia punya khol itu nanti misalnya istrinya dipanggil kholah gitu kan. Di sebagian ikhwas ini sudah beda atau itu? Iya. Ini kholah itu yang dia langsung saudaranya ibu, kalau amah itu saudara bibi, saudaranya bapak. Ya, nanti sehingga nanti kalau suaminya bibi sudah beda kan? Bukan saudaranya ibu, bukan saudaranya bapak. Atau mungkin secara panggilan saja, tapi jangan sampai nanti menjadi apa istilah, secara istilah atau istilah syar'i ya. Kalau ini misalnya bapak kita punya adik perempuan, nah situ kan amah. Tapi kalau bapak kita punya saudara laki-laki, saudara laki-laki punya istri, nah ini sudah beda. Ya, sama kita sudah beda, sudah enggak masuk dengan kemahromannya. Kemudian tadi amah tadi baik itu nasab atau rodok, berarti saudara idoi ibu susu. Warbaatun bintiatun. Bintiatun minal ifah. Ini jalur apa namanya? Ponakan ya. Anak perempuan, ponakan perempuan. Ponakan perempuan itu kan anak perempuan dari saudara laki-laki. Yaitu bintul ahi minan nasab, berarti Zaid punya saudara perempuan, saudara perempuannya Zaid, bintul ahi minan nasab, ya tidak mesti ya. Pokoknya saudaranya punya anak, dan dia punya anak perempuan. Punya anak perempuan. Keponakan perempuan lah. Gitu. Wa bintul ahi minan rodok, nah, ini kalau ini, saudara sepersuan punya anak perempuan. Wa bintul ukhti, nah ini tadi bintul ukhti minan nasab, wa bintul ukhti minan rodo. Jadi Zaid punya saudara, Zaid punya saudara Amr, Amr punya anak perempuan. Nah, anak perempuannya Amr, ponakannya Zaid, mahram. Atau Zaid punya saudara perempuan, yaitu Fatimah. Fatimah punya anak perempuan, maka anak perempuannya Fatimah, mahramnya Zaid. Intinya ponakan perempuan baik itu dari saudaranya laki-laki atau saudara perempuan. Allah alam suwab. Bila ha'ilin, yang persentuhan itu tanpa ada penghalang. Walhasilu, kesimpulannya, anatalaki naqidun, persentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan itu naqidun, membatalkan lil wudu. Bisurutin sitaten dengan 6 syarat. Nah ini bisa dijadikan apa materi poster. Jadi yang ada apa syarat-syarat apa gitu kan, bisa bermanfaat tuh kaum muslimin ya. Ini silakan nanti ditulis. Nah, ini kan enggak begitu apa rumit ya, tapi kan penting diketahui. Bisa dijadikan poster atau yang semisalnya untuk bisa disampaikan ke masyarakat umum. Satu, ahaduma yang pertama, an yakuna baina mukhtalifaini dzukuratan wa unusatan. Harus berbeda apa namanya, harus dengan lawan jenis atau berbeda apa namanya, ya, apa, berbeda jenis kelamin ya, berbeda jenis kelamin, berbeda apa jenis kelamin. Kemudian yang kedua, an yakuna bil basharati duna syari wasini wa zufri. Persentuhan antara kulit ya, antara kulit dengan kulit ya. Dulu ini sudah pernah dibuat ya posternya. Persentuhan antara kulit dengan kulit tidak termasuk kalau menyentuh rambut, sin gigi, luar dan kuku. Jadi kalau misalnya dengan istri misalnya, istri nyentuh istri kan batal. Kalau istri itu kan dia apa apa namanya, bukan mahram. Waktu dulu dinikahi itu kan apa, bukan mahram. Kalau mahram kan haram dinikahi, kan istri bukan mahram. Karena kalau mahram itu tidak boleh dinikahi. Jika kita nyentuh misalnya rambutnya istri, kemudian giginya ataupun kukunya, tidak batal. Tali suwa yang ketiga, an yablugho pulun minnaza karibal unsa hadan ustahafihi. Masing-masing dari laki-laki dan perempuan telah mencapai batasan usia bisa di menimbulkan syahwat. Kalau balagho, seandainya balagho mencapai ahadumai salah satunya, mencapai dalika, yaitu hada yustafihi, mencapai satu batasan bisa menimbulkan syahwat, dunal akhor yang satunya tidak, falanakdo likulin minuma, maka tidak batal bagi keduanya. Jadi intinya dua-duanya harus apa? Harus mencapai usia bisa menimbulkan syahwat. Kalau salah satunya tidak, maka keduanya enggak batal. Jadi kedua-duanya tidak batal. Fala naqdho likullin minhuma. Rabi'uha yang keempat, adamul mahramiyati bil yakin. Yaitu non mahram. Persentuhan dengan non mahram dengan yakin. Artinya yakin kalau itu non mahram. Yakin kalau itu non mahram. Sehingga kalau enggak yakin berarti tidak batal. Ini tadi sentuhan saya perempuan tapi itu mahram saya atau bukan ya, masih ragu-ragu, enggak yakin maka tidak batal. Khamisua yang kelima, ala yujada hailun bainahuma, tidak ada pembatas antara kedua kulit tadi. Sehingga kalau persentuhannya dengan pakaian maka tidak batal. Sadisuha yang keenam, ini ada tambahan. Ala yakuna biasanya enggak disebutkan, ala yakuna juz'u ahadima munfasilan. Wa huwa dunan nisfi. Yaitu tidak terpisah. Ala yakuna juz'u ahadihima munfasilan. Bagian dari salah satu keduanya itu tidak terpisah munfasilan dalam keadaan kurang dari separuh. Nah, ini kita tasawurnya bayangkannya itu ya agak susah. Jadi kalau nanti bagian tubuhnya ini yang disentuh kulit dengan kulit terpisah. Kulit dan kulit terpisah dan kurang dari separuh maka tidak batal. Kurang dari separuh itu bagaimana sih? Itu membayangkannya kan bagian tubuh terpotong ya. Karena tadi kan disebutkan persentuhan ini kan batal pula kalau dia persentuhan meskipun dia apa? Ya. Nah, tadi kan ada ya, jinian au mayitan. Ya, kalau dia bagian tubuhnya misalnya terpotong ya gitu. Kemudian terpotong atau terpisah disentuh. Nah, itu kalau kurang dari separuh maka tidak batal. Allah alam bissawab. Kemudian jawalul akli coba kita baca. Silakan dibaca. Ada yang membaca? Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa zawalul aqli illa man nama qa'idan mumakkinan halqata duburihi wa ma hawlaha. Qala al-syarih rahimahullah wa zawalul aqli ay at-tamyizi bi ayyi wajhin kana fayantaqid wudu'ul mamsuhi al-mamsuhi himaran mathalan wal mahmumi wal مصعوقي والمذعوري والمسحوري والمخبلي لزوال تمييزهم إلا من نام قاعدا ممكنا حلقة دبوره وما حولها للأمن من خروج شيء حينئذ من دبوره ولا عبرة باحتمال خروج ريح من قبوله لعدم اليقين بخروجه ولا تمكين لمن نام قاعدا وهو هزيل أو سمين جدا بحيث يبقى بين بعض مقعده ومقره تجاف ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقا مقعده بمقره وإن استثفر قال المؤلف رحمه الله وأما الغسل طب حسبك. Ya, kemudian pembatal berikutnya zawalul akli hilangnya akal. Ila kecuali man nama qa'idan. Kecuali orang yang nama qa'idan yaitu nama tidur qa'idan duduk. Ya, jadi tidurnya duduk, kemudian mumakinan kokoh ya. Halqata duburihi. Yaitu lingkaran duburnya. Wa ma haula dan yang sekitar lingkaran dubur. Kita lihat penjelasannya. Zawalul akli yaitu tamyiz. Tamyiz itu tidak bisa, ya, tidak nyambung, tidak bisa membedakan, ya. Bi ayyi wajhin kana, dengan sebab apapun. Pokoknya kalau sudah hilang akal, maka menjadi batal. Wayan taqidu wudu'uhu, maka batal wudunya, al-mamsuhu, al-mamsuhi himaron masalah. Mamsuh itu berubah bentuk menjadi himar. Nah, kayak gini kan kita bayangkannya gimana? Berubah bentuk menjadi himar, keledai. Berarti kan akalnya hilang, karena sudah jadi keledai. Seandainya ada gitu, ya. Wal mahmumi, orang mahmum huma demam. Ya, panas yang sangat tinggi sehingga menyebabkan tidak sadar gitu ya. Jadi sehingga hilang kesadaran. Kan bisa seperti itu. Kemudian wal mas'uqi, ya, dia pingsan, ya. Pingsan. Wal mal'uri, ini bisa kondisi sangat takut atau terkejut, ya, sehingga sampai hilang akal. Wal masuri, di sihir. Wal mukhobal, ini mukhobal itu, ya, mirip gila, ya. Ya. Li zawali tamyizihim karena hilangnya tamyiz. Ila man nama qa'idan. Jadi tadi tidur, kemudian apalagi mabuk, hilang akal, ya. Kemudian ayan dan seterusnya. Tadi ya sudah disebutkan itu. Ila man nama qa'idan, kecuali orang yang tidur dalam keadaan qa'idan, duduk. Mumakinan hal kota duburi wa mahaulaha. Nah, ini kenapa tidak batal? Li amni min khuruji sya'in hina izin min duburihi. Karena amannya, aman keluarnya sesuatu dalam kondisi duduk kuat tadi, keluar sesuatu dari duburnya. Jadi orang kalau ini maksud dia duduknya itu, duburnya itu melekat ke lantai ataupun yang semisal lantai, kursi dan seterusnya, dan tidak ada jarak antara keduanya. Wala ibrota bihtimali khuruji rihin min kubulihi. Ya, kemudian tidak dijadikan patokan dasar bihtimali, ada kemungkinan keluarnya angin dari kubul. Ya, kan bisa, ya, kalau perempuan. Jadi kan ini tidak bisa buang angin kalau kondisi duduk kuat. Nah, tapi kan perempuan, ya, depannya bisa keluar. Tapi enggak batal. Karena apa? Li adam li yakin bi khuruji, tidak yakin keluar. Ya, tidak yakin ke keluar. Wala tamkina, kemudian yang duduk makin tadi, ada pula yang nanti dikecualikan, artinya tetap batal. Wala tamkina, tidak ada tamkin liman nama qa'idan, bagi orang yang tidur duduk, wa huwa hazilun, dia itu kurus, ausaminun, gemuk sekali. Coba nih nanti apa posisinya seperti apa, nanti bisa di apa namanya pelajari, ya. Orang kalau di sini kurus sekali atau gemuk sekali, bihaitsu yabqa, di mana gambarannya itu yabqa baina, ada masih tetap ada baina ba'di maq'adi wa maqarihi tajafin, masih ada jarak antara area duburnya dengan tempat yang diduduki. Nah, itu asalkan ada jarak itu. Itu berarti bisa keluar, ya. Tapi kalau enggak ada jarak enggak bisa keluar. Kalau dia enggak sadar harus diangkat baru bisa keluar, ya. Ya, kalau kita misalnya duduk di motor mau buang angin itu kondisi kokoh gitu, enggak ada jarak antara area dubur dengan apa jok motor, itu enggak bisa keluar angin, kan. Harus diangkat. Nah, seperti itu gambarannya. Wala tamkina, tidak ada tamkin juga liman nama ala kofahu, yaitu orang yang tidur yaitu ala kofau di atas tengkuknya mulsiqon maq'adhu bi makorihi, tidur terlentang, ya terlentang, area duburnya nempel di misalnya tempat tidurnya, ya nempel. Tapi ini kalau seperti ini tetap tidak mungkin, tetap batal dia kalau tidurnya terlentang. Jadi tidurnya harus tadi qaidnya, syaratnya qaid. Wa ini istasfaro. Istasfaro ini maksudnya dia meskipun dia itu ditali ya atau ditaliter, kalau artinya itu nanti bagian duburnya itu ditutup dengan kain kemudian ditali kencang gitu loh misalnya. Atau kalau kita pakai celana dalam misalnya. Tapi kalau celana dalam masih apa namanya ya ya seperti itulah. Ya mirip seperti itu kayak popok ya, seperti itu. Jadi dia itu ditali ya diikat gitu kan. Meskipun demikian ya tetap apa? Tetap batal. Karena dia posisinya tidak duduk. Tadi itu disyaratkan harus tidurnya dalam keadaan duduk. Menjadi keledai ya. Setengah tubuh ya. Ya. Dari keseluruhan Allah alam biswab. Demikian yang pernah Ana pahami. Tapi Ana izin sampai di sini dulu karena ada jadwal lain. Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan. Kurang lebihnya mohon maaf jazakumullah khair atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.